Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan salah satu bab dari kitab Tauhid, yaitu bab minasyirki labsul hilqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah yang menjelaskan tentang permasalahan al-asbab, baik secara syar'iyah, qadariyah, ataukah yang bukan syar'iyah dan bukan pula qadariyah. Naam. Dan masing-masing perincian hukumnya telah kita sebutkan dan uraikan walhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya. Tayib, kita sekarang membacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah di paragraf alinea yang setelahnya. Setelah beliau menyebutkan panjang lebar seputar pembahasan seseorang yang dia menempuh sebab yang bukan secara syar'iyah, bukan pula secara qadariyah. Nah, menempuh sebab yang bukan sebab secara syar'i dan bukan pula secara qadari. Seperti seseorang yang ia ingin sembuh, namun dia menggunakan benang-benang yang diikat di badannya ataukah gelang-gelang dan yang semisalnya dengan harapan agar gelang atau benang tersebut bisa menyembuhkan penyakitnya. Benang ataukah gelang yang diikatkan, kemarin telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bila tujuan seseorang menggunakannya sebagai sebab yang dengannya ia berharap agar supaya dia mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya, mendapatkan kebugaran, kesehatan dari rasa sakitnya, rasa lemahnya, maka pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hukum seseorang yang menggunakannya terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Keadaan yang pertama bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Itu apabila dia berkeyakinan bahwasanya benda-benda tersebut dengan sendirinya bisa memberikan manfaat untuknya, tanpa andil dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang yang dia meyakini benang tersebut atau ikatan tersebut bisa menyembuhkan penyakitnya dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka ini syirik besar. Maka ini hukumnya adalah syirik besar, karena menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam perkara rububiyah. Karena yang bisa memberikan kesembuhan kepada seseorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menolak bala, bencana, penyakit pada diri seseorang hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang ia menjadikan makhluk selain Allah apapun bentuknya dan memberikan kepada makhluk tersebut kekhususan dari kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia terjatuh ke dalam syirik besar. Naam. Kemudian yang kedua, apabila pelakunya meyakini sebagai sebab saja, adapun yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik asghar. Dan pada sebab inilah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan pada pembahasan yang sebelumnya adalah dari sisi sebabnya bukan sebab secara syar'i, artinya tidak disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya batu tersebut ketika diikatkan akan bisa menyembuhkan satu penyakit, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ataukah secara qadari, secara tajribah yang diuji coba secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak dijumpai adanya satupun bukti yang menunjukkan bahwasanya benang, batu ataukah gelang-gelang tersebut bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyebabkan sembuhnya seseorang dari sakitnya. Nah, kemudian kita sebutkan penjelasan dari beliau rahimahullah, wa idza kanat hadhihi al-umur laisat min al-asbab asy-syar'iyyah allati syara'aha 'ala lisan nabiyyih allati yatawassalu biha ila ridallahi wa thawabihi wa la min al-asbab al-qadariyyah allati qad 'ulima aw juribaha mithlu al-adawiyyah al-mubahah kana al-muta'alliqu na'am kana al-muta'alliqu biha muta'alliqan qalbuhu biha raziyan li naf'iha fayata'ayyanu 'ala al-mu'min tarkuha liyatimma imanahu wa tauhiduhu. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, bila perkara-perkara ini, maksudnya sebab-sebab yang bukan secara syar'i, bukan pula secara qadari. Nah, bukan termasuk sebab-sebab secara syar'i yang disyariatkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seseorang ketika menggunakannya akan bisa mendapatkan ridha Allah dan pahalanya. Disebutkan di dalam beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ketika seseorang sakit ada di sana obat-obat yang ketika seorang meminumnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah habbatus sauda. Ya kan? Habbatus sauda. Di antaranya pula adalah asal, madu dengan berbagai macam tekstur, demikian pula jenisnya, ragamnya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Naam. Dalam surat An-Nahl yang mengkhabarkan bahwasanya madu tersebut di dalamnya ada syifa'ul linnas, ada obat untuk manusia. Ini semuanya obat-obatan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataukah di dalam As-Sunnah dikategorikan dari sisi sebabnya sebab secara syar'iyah. Sebab secara syar'iyah, sehingga belum menyebutkan sebab-sebab syar'iyah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kita menggunakannya akan bisa menyebabkan dengannya seseorang mendapatkan ridha Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebab-sebab yang bukan secara syar'iyah ini adalah sebab-sebab yang dilarang di dalam al-Islam. Dan dengan perkara inilah al-muallif rahimahullah menguraikan babnya larangan seseorang ia menggantungkan benang-benang ataukah gelang-gelang dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkat satu musibah. Nah, wala minal asbabil qadariyah allati qad ulima aw juriba naf'uha, tidak pula termasuk dari sebab-sebab secara qadariyah yang telah diketahui dan telah diuji coba manfaatnya, mislul adawiyatil mubahah, seperti obat-obatan yang mubah obat-obatan yang mubah, yang dibolehkan bagi seorang untuk mengkonsumsinya. Obat-obatan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun telah diuji coba secara medis akan bisa mendatangkan manfaat demikian banyak. Demikian banyak dengan berbagai macam merek, demikian pula ragam dan jenis-jenisnya, ya kan? Ketika seorang sakit kepala ada obatnya, ketika seorang nyeri lambung ada obatnya, ketika seorang terserang penyakit diabetes ada obatnya. Obat-obat yang tadi kita sebutkan sebagai misal, sebagai contoh, adalah obat dari sisi istilah syar'inya adalah sebab yang bukan secara syar'i namun ditetapkan secara qadari, secara tajribah, uji coba. Nah, setelah secara uji coba dan penelitian sehingga menyimpulkan itu memberikan manfaat. Dan seorang muslim hanya dibolehkan untuk mengambil sesuatu sebagai sebab dengan satu dari dua sebab yang tadi kita sebutkan, apakah secara syar'i atau secara qadari. Yang selain dari keduanya dilarang di dalam Islam, bisa terjatuh ke dalam syirik besar dan bisa terjatuh ke dalam syirik kecil dengan perincian pembahasan di awal tadi kita sebutkan masing-masing hukumnya. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, kana al-muta'alliq biha muta'alliqan qalbuhu biha rajian li naf'iha. Maka ketika seorang menggunakan ini seluruhnya sebagai sebab dalam keadaan bukan sebab secara syar'i, bukan pula secara qadari, akan menyebabkan hati pelakunya memiliki rasa harap dari manfaatnya. Akan menyebabkan pelakunya itu memiliki rasa harap dari manfaat sebab tersebut. Dengan sebab inilah para ulama menghukumi yang demikian termasuk dari syirik kecil yang bisa mengulangi nilai tauhid seorang muslim. Nah, fayata'ayyanu 'alal mu'min, maka menjadi jelaslah pada diri seorang mukmin tarkuha, untuk dia tinggalkan sebab-sebab tersebut. Sehingga jangan sekali-kali seseorang ketika dia mengenakan cincin, kita tidak membahas dari sisi hukum bolehnya seseorang dan tidaknya mengenakan cincin. Namun yang kita kritisi adalah ketika seseorang meniatkan dengan cincin tersebut, adanya niatan-niatan sebagaimana niatan-niatan ahlil jahiliyah. Ketika mereka mengenakan genang, ketika mereka mengikatkan benang, mengikatkan ikatan-ikatan gelang dan yang semisalnya, namun ada keinginan-keinginan dari mereka agar benang tersebut, gelang tersebut bisa memberikan kepada dirinya manfaat, bisa menolak bala, mengangkat satu bala pada dirinya. Nah, sehingga sudah pasti seseorang yang dia menempuh satu sebab yang bukan secara syar'i, bukan pula secara qadari, akan memiliki kecenderungan hati untuk berharap dari manfaat apa yang digantungnya tersebut. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, maka menjadi jelaslah pada diri seorang muslim untuk dia tinggalkan sebab-sebab yang seperti ini. Liyatimma imanuhu wa tauhiduhu, agar bisa sempurna imannya dan tauhidnya. Fa innahu law tamma tauhiduhu, karena sesungguhnya kapan seseorang memiliki tauhid yang sempurna, lam yata'alla qalbuhu bima yunafih, maka hatinya tidak akan bergantung kepada sesuatu yang akan bisa menafikan, menolak tauhid tersebut. Dia hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya berharap kepada Allah azza wa jalla. Dia hanya berkeyakinan Allah lah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Allah lah azza wa jalla satu-satunya yang bisa menyembuhkannya. yang bisa mengangkat bala itu darinya, sehingga dia tidak bergantung kepada benda-benda, benang-benang, batu-batu, sebagaimana layaknya mereka orang-orang musyrik memiliki keyakinan bahwasanya benda-benda tersebut bisa menangkal bala dan menolak adanya kemadharatan. Wadzalika aidan naqsun fil aqli. Kemudian dari sisi yang lain, ketika seorang menggunakan ini sebagai sebab adalah termasuk dari kurangnya akalnya. Kurangnya akalnya. Haitsu ta'allaqa bighairi muta'alliqin wa la nafi'in biwajhin min alwujuh. Karena seseorang dia bergantung kepada sesuatu yang tidak sama sekali bisa memberikan manfaat kepada dirinya, yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada dirinya, hanya sekedar batu saja, ataukah hanya sekedar besi yang menyerupai bentuk seperti wujud sebilah pisau namun kecil, atau semisal keris namun kecil. Ketika ditaruh di kain kafan, kemudian diikat sedemikian rupa, kemudian disimpan, ada keyakinan-keyakinan bahwasanya benda-benda ini akan bisa menangkal diri seseorang dari berbagai macam bahaya-bahaya, bahkan penyakit-penyakit. Ini termasuk dari kesyirikan, dan inilah yang dilarang di dalam Islam, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar seorang muslim meninggalkan benda-benda tersebut. Naam. Bal huwa dararun mahdhun, bahkan ketika seseorang bersandar dengannya pada hakikatnya hanya menimbulkan kemadharatan saja. Hanya menimbulkan kemadharatan saja. Ketika seorang jatuh sakit, seharusnya, seyogyanya, seseorang ketika dalam kondisi sakit parah harus dibawa ke dokter, ya kan? Harus dikasih obat-obatan yang memang bisa mengurangi rasa sakitnya. Apakah dikasih madu, dikasih habbatu soda, ataukah zaitun dan yang semisalnya. Ataukah dibawa ke dokter, dikasih resep obat yang secara ilmu medis bisa dipertanggungjawabkan, dan ini yang dinamakan sebagai sebab secara qadari. Namun ternyata sama keluarganya orang tersebut dimandikan dengan menggunakan apa namanya, bunga dari berbagai macam tekstur dan jenisnya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang oranye, dicampur tujuh warna. Ada sebagian yang menginginkan kesembuhan dari kerabatnya yang sakit dengan cara memandikannya dengan air yang air tersebut diambil dari sumur-sumur yang berbeda, dari mata air yang berbeda. Satu gayungnya diambil dari daerah timur, satu gayungnya diambil dari daerah barat, satu gayungnya diambil dari daerah selatan, utara. Jangan sama. Sehingga terkumpullah satu ember dan disiramkan ke tubuhnya. Ini belum menyebutkan pada hakikatnya adalah membahayakan karena tidak bisa memberikan manfaat sama sekali pada diri orang yang sakit tersebut. Seharusnya seorang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ditinggalkan benda-benda, demikian pula perkara-perkara yang berhubungan dengan sebab-sebab yang bukan secara syar'i, bukan pula secara qadari. Naam. Wa syar'u mabnahu 'ala takmili adyanil khalqi binabdzil wasaniyati wa ta'alluqi bil makhluqin. Dan syariat Islam ini beliau ingatkan kepada kita dibangun di atas prinsip dasar menyempurnakan agama-agama seluruh makhluk dengan cara menghilangkan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, dan bergantungnya hati seseorang dengan makhluk bukan kepada Khalik penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat Islam ini dibangun di atas dua prinsip ini, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, dan ini prinsip Islam yang pada prinsip tersebut seorang diwajibkan untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah yang dikenal dengan tauhid, yang dikenal dengan prinsip at-tauhid. Yang kedua, menanggalkan segala bentuk ketergantungan hati kepada makhluk. Di antara bentuk ketergantungan hati seorang kepada makhluk adalah bergantungnya seorang yang musyrik terhadap benda-benda, baik berupa batu, gelang, besi yang dikeramatkan dan yang semisalnya, dalam rangka menolak bala ataukah menangkal adanya satu musibah, mengangkat adanya satu musibah. Nah, wa ala taqmili uqulihim binabdhil khurafati wal khuza'balat. Demikian pula di antara perkara yang dengannya Islam dibangun di atasnya, beliau menyebutkan menyempurnakan akal-akal pemeluknya dengan meninggalkan berbagai macam bentuk khurafat dan khuza'balat. Khurafat dan khuza'balat itu artinya pemikiran-pemikiran yang dibangun di atas dasar-dasar praduga yang tidak ada wujudnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akli dan secara ilmi, secara akal dan secara ilmu. Nah, seperti sebab-sebab yang bukan secara syar'i dan sebab-sebab yang bukan secara qadari. Kebanyakannya seseorang tertipu, akhirnya menggunakannya sebagai sebab untuk menangkal penyakit, menolak adanya bala dengan adanya khurafat-khurafat tersebut. Benda ini bisa demikian, benda ini bisa demikian, benda ini bisa memberikan kepada seseorang adanya keselamatan, kesembuhan dari penyakit dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah khurafat yang Islam berlepas diri darinya dan mengarahkan pemeluknya untuk meninggalkan berbagai macam keyakinan-keyakinan khurafat-khurafat tersebut. Wal jiddu fil umuri nafi'ati al-muraqiyati lil-uqul al-muzakiyati lin-nufus al-muslihatu lil-ahwali kulliha diniha wa diniha wa dunyawiha, wallahu a'lam. Demikian pula Islam dibangun di atas perkara menyemangati pemeluknya untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat sehingga bisa menjernihkan akal-akal mereka, bisa mensucikan jiwa-jiwa mereka, dan bisa memperbaiki keadaan-keadaan mereka seluruhnya, baik secara agama dan secara dunianya, wallahu a'lam. Sehingga sebab-sebab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, tidak pula secara qadari, itu dilarang bagi seorang muslim untuk menjadikannya sebagai sebab. Dan perkara inilah yang diingatkan oleh al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Tayyib, kita bacakan masail di dalam bab ini. Al-ula, masalah yang pertama adalah at-taghlidhu fi labs al-hilqati wal khayti wa nahwihima li mithli dhalik. Masalah pertama yang bisa kita ambil dari bab larangan seseorang ia mengenakan gelang-gelang, demikian pula benang-benang dan yang semisalnya dalam rangka menolak bala ataukah mengangkat adanya musibah. Ini terdapat peringatan yang keras dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul disebutkan dalam hadis menegur seseorang yang mengenakan di lengannya adanya kuningan, gelang yang berbentuk kuning. Kemudian ketika ditanya, ternyata digunakan benang tersebut atau gelang tersebut dalam rangka untuk menangkalnya dari satu penyakit. Maka Nabi SAW menyatakan kepada dirinya, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Cabut benang tersebut atau cabut gelang tersebut, karena sesungguhnya tidaklah memberikan tambahan kepada dirimu melainkan kelemahan. Dan kalau engkau meninggal dalam keadaan gelang ini masih bersamamu, ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Ini larangan yang demikian keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang melakukan perkara-perkara tersebut, sehingga seorang muslim dia meninggalkan ketergantungan kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jal, dan meyakini bahwasanya satu-satunya yang bisa dia harapkan kesembuhannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, dengan menempuh sebab-sebab baik secara syar'i atau secara qadari. Asaniyah, masalah yang kedua yang bisa kita ambil dari bab ini adalah anna sahabi, bahwasanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, law mata wa hiya alaih, kalau semisal meninggal dunia, wafat dalam keadaan benda-benda ini masih melekat di tubuhnya, ma aflaha fihi, ia tidak akan beruntung sama sekali. Nah, yang menjadi syahid dari kalimat ini adalah hadis yang tadi kita sebutkan. Peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ma aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Nah, fihi syahidun li kalami sahabah anna syirkal azghar akbar minal kabair. Pada kalimat ini ma aflahta abadan, di dalamnya sebagai dalil pula ucapan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syirik kecil itu lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Karena ada kemungkinan sahabat Rasul yang tadi mengenakan gelang di lengannya, dia hanya sekedar meyakini itu sebagai sebab saja. Yang mendatangkan manfaat adalah Allah Azza wa Jalla. Maka yang demikian termasuk syirik kecil. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya dengan peringatan yang demikian keras, ma aflahta abadan. Menunjukkan walaupun itu syirik kecil, dari sisi dosanya lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Asalisa, masalah yang ketiga yang bisa kita ambil dari bab ini adalah annahu lam yu'dzar bil jahalah, bahwasanya tidak diberi uzur ketika seseorang terjatuh ke dalam kejahilan, sehingga dengan sebab jahil akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ini, bahwasanya ketika seorang jahil itu tidak mendapatkan uzur pada kejahilannya, terdapat pembahasan di tengah-tengah mereka para ulama. Yang demikian disebabkan karena al-jahlu, kejahilan yang dengannya seseorang akhirnya dia jahil, itu ternyata ada dua macam. Kejahilan itu ada dua macam. Dari kedua macam inilah akhirnya mereka para ulama menyebutkan adanya dua hukum yang berbeda. Kejahilan yang pertama yang diberi uzur, Yang kedua, kejahilan yang tidak diberi uzur. Sehingga ada dua macam bentuk kejahilan. Kejahilan yang yu'zar, kejahilan yang tidak diberi uzur, la yu'zar. Nah, disebutkan penjelasannya oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya bacakan. Wa jahlun la yu'zar fihi mimma kana nashi'an min tafri'in tafriitin wa ihmalin ma'a qiyamil muqtadi lit-ta'allum fa innahu la yu'zar fihi. Kejahilan yang tidak diberi uzur, kata beliau rahimahullah, definisinya adalah kejahilan yang muncul disebabkan karena tafritin wa ihmal, keengganan dirinya dan kemalasan dirinya untuk tidak jahil. Dia enggan untuk tidak jahil, dia malas untuk tidak jahil. Karena dalam keadaan dia bisa melakukan perkara-perkara yang dengannya akhirnya dia bisa belajar, maka kejahilan yang seperti inilah yang la yu'zar, yang tidak diberi uzur, sehingga ketika seorang jatuh kepada kekafiran atau kemaksiatan dalam keadaan dia jahil, bila kejahilan itu adalah pada bentuk yang pertama yang tadi kita sebutkan, muncul karena kelalaiannya, muncul karena kemalasannya, dalam keadaan semestinya dia bisa tidak jahil dengan dia belajar, dengan dia mencari berita dan yang semisalnya, bertanya kepada seorang yang alim, maka ketika terjatuh ke dalam kekafiran, ke dalam kemaksiatan, jatuhnya dia dalam perbuatan dosa, la yu'zar, tidak diberi uzur, dalam arti kata dia dikatakan berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan baginya untuk dia mengatakan saya jahil. Nah, kemudian jahil yang la yu'zar, yang diberi uzur adalah makana nasyian an khilafi dzalik. Jahil yang muncul berbeda dengan perkara yang pertama. Ai maksudnya adalah annahu lam yahmal. Bahwasanya pelakunya tersebut tidak menggampangkan. Walam yufrit, tidak pula dia bermalas-malasan untuk tidak jahil. Al-Muhim beliau menyebutkan keadaan yang seperti ini seperti keadaan seorang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari keberadaan sosok mereka para ulama, tidak adanya sarana-sarana untuk dia bertanya kepada para ulama, sehingga menyebabkan akhirnya dia jahil. Dalam keadaan dia sudah berusaha untuk menggali, mengetahui tentang permasalahan tersebut, ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dalam keadaan dia tidak menyangka itu perbuatan dosa kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka jahil yang seperti ini adalah jahil yang yu'zar, yang diberi uzur, dalam arti kata pelakunya tidak teranggap melakukan perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi uzur karena jahilnya. Nah, sehingga ada dua kriteria kejahilan yang dibagi oleh mereka para ulama, dan penjelasan dari al-muallif rahimahullah annahu lam yu'zar bil jahalah dibawakan ke makna jahil yang pertama. Jahil yang muncul disebabkan karena keengganan, kemalasan dirinya untuk mempelajari perkara-perkara yang berhubungan dengan agamanya atau bertanya kepada seorang yang alim. Naam. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, annaha la tanfa'u fil 'ajilati bal tadurru liqaulihi la taziduka illa wahana. Bahwasanya benang-benang ataukah ikatan-ikatan, gelang-gelang dan yang semisalnya tersebut tidaklah bisa memberikan manfaat dengan segera pada diri, untuk diri orang yang memakainya, bal tadur, bahkan membahayakannya, memadzaratkannya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taziduka illa wahnan, tidaklah memberikan tambahan kepada dirimu melainkan semakin bertambah lemah. Naam. Al-khamisah, masalah yang kelima yang kita bisa mengambil, yang bisa kita ambil dari bab ini adalah al-inkar bitaghlidz 'ala man fa'ala mithla dzalik. Dibolehkannya seseorang mengingkari dengan keras pada diri seseorang yang melakukan semisal dari perbuatan orang tersebut yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh seseorang mengingkari dengan keras, tentulah dengan dia melihat kaedah-kaedah, prinsip-prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Naam. Di antara penjelasan yang disebutkan oleh mereka para ulama, seseorang dibolehkan untuk memberikan pengingkaran dengan keras kepada seorang yang melakukan kemungkaran bila dia memiliki kekuasaan dan orang yang diingkarinya tersebut adalah seorang yang rendah dari sisi kekuatan dan kedudukannya. Semisal seorang ayah mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya, ya kan? Boleh bagi seorang ayah mengingkarinya dengan keras bila seorang anak melakukan kemungkaran yang besar yang memang mengharuskan bagi seseorang untuk mengingkarinya dengan keras kepadanya. Nah, ataukah seperti seorang penguasa kepada rakyatnya dan yang semisalnya. Kemudian faedah yang keenam, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Terdapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bergantung kepada sesuatu, Allah akan jadikan dia bergantung kepadanya. As-sabi'ah yang ketujuh, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Terdapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menggantungkan tamimah, gantungan-gantungan dari apapun bentuknya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dengan perincian pembahasan yang tadi kita sebutkan. Kemudian masalah yang berikutnya adalah inna ta'liqal khaythi minal huma min dzalik. Mengikatkan benang dengan tujuan agar bisa sembuh dari penyakit demam, ini termasuk dari perkara tersebut. Ketika seorang sakit, diikatkan benang di bagian anggota tubuhnya yang sakit, ini termasuk dari perkara yang tadi disebutkan ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya adalah tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna sahaba yastadilluna bil ayat allati fi syirkil akbar ala al-asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Terdapat asar dari riwayat Hudzaifah bin Yaman ketika mengingkari seorang melakukan kesyirikan dengan menyebutkan dalil yang berisikan ancaman perbuatan syirik besar, yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Musyrik di dalam lafaz ayat ini adalah syirik besar. Namun Hudzaifah berdalil dengan ayat ini untuk mengingkari perbuatan yang hanya dihukumi sebagai syirik kecil. Nah, demikian pula sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masalah yang ke-10, anna ta'liqal wada'i min al-'aini min dzalik, menggantungkan wada'ah, gantungan-gantungan dari batuan ataukah sesuatu yang diambil dari laut kemudian digantungkan di tubuh seseorang dalam rangka untuk menangkal penyakit ain, ini termasuk dari perkara tersebut. Kemudian masalah yang terakhir, addu'a 'ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yatimu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lahu. Berdoa kepada seseorang, berdoa atas seseorang yang menggantungkan tamimah dengan doa keburukan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla la yutimmu lahu, tidak akan memberikan kesempurnaan pada seluruh urusannya. Dan seorang yang menggantungkan wada'ah, sesuatu yang diambil dari laut dalam rangka untuk menangkal bahaya, sakit dan semisalnya, didoakan fala wada'allahu lahu, ai Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan dirinya. Ini semuanya adalah berisikan ancaman yang demikian besar bagi seseorang yang menggantungkan apapun bentuknya dalam rangka untuk mengangkat bala atau menolak adanya satu musibah. Dan yang demikian bisa terjatuh ke dalam syirik akbar, bisa terjatuh ke dalam syirik asghar sesuai dengan kondisi niat orang-orang yang menggunakannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.